segalanya. Rasa kasih sayang yang aku berikan dari diriku ini tak terbayang. Betapa indahnya rasa membalas cintamu, mengasihi kamu untuk berbagi perhatianku. Sanggup mengatakannya.